بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu yang berkaitan dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam matan hadis tersebut, qauluhu bainama nahnu julusun 'indan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami tengah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjelaskan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu anhum saat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kalimat penggalan ini mengandung faidah. Beliau menyebutkan faqad kana sahabah radhiyallahu anhum min adatihim annahum yajlisuna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum. Sungguh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, kebiasaan mereka saat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka belajar, menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga para sahabat meminta bimbingan, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga para sahabat bertanya tentang urusan dunia mereka, dan terlebih tentang urusan agama mereka. Inilah keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka memiliki kesempatan untuk bisa duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka meminta bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggali ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja mereka juga bertanya tentang urusan dunia mereka dan terlebih tentang urusan agama mereka. Mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wa fi jalsatin min jalasatihim ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibah. Maka ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian ada seorang laki-laki datang ke hadapan mereka dalam bentuk yang menakjubkan, dalam bentuk yang menjadikan para sahabat terheran-heran. Kenapa? Karena sosok laki-laki ini yang datang ke hadapan mereka adalah sesuatu yang menjadikan mereka merasa ada sesuatu yang mengherankan. Apa itu? Kama qala, sebagaimana disebutkan di dalam matan hadis, idh tala'a 'alaina rajulun shadidun bayadith thiyab shadidu sawadis sa'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, yang rambutnya hitam kelam. Tidak tampak dari laki-laki tersebut tanda-tanda kalau dia itu telah menunaikan safar, telah bepergian. Dan tidak ada satu orang pun dari kami, yaitu dari para sahabat, yang mengenal sosok laki-laki tersebut. Qala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fahadha minal ajaib. Dan inilah perkara yang mengherankan tersebut. Inilah perkara yang menjadikan para sahabat terheran-heran. Kenapa? Li'anna law kana min ahlil balad la'arafuh. Jika laki-laki ini penduduk negeri Madinah, tentunya para sahabat mengenal sosok laki-laki ini. Qala fadalla 'ala annahu min kharijil balad. Ini artinya bahwasannya ketika para sahabat tidak ada satupun yang mengenal laki-laki tersebut, berarti laki-laki tersebut itu berasal dari luar kota Madinah. Artinya laki-laki itu datang dari luar kota Madinah, bukan penduduk kota di mana para sahabat tinggal di situ. Qala walakin laisa alaihi atharu safar. Tetapi kalau orang itu, akan tetapi kalau orang itu berasal dari luar, berasal dari luar daerah di mana para sahabat tinggal, tapi pada diri laki-laki itu tidak ada tanda-tanda kalau dia ini telah melakukan safar, telah melakukan bepergian. Inilah yang menjadikan al-ajaib. Menjadikan para sahabat terheran-heran. Qala li annal adata annal musafir yakunu sya'san. Karena kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu tentunya, kebiasaan mereka kalau bepergian pasti keadaannya kusut masai. Kita bisa membayangkan zaman dahulu, bepergian jauh berkendara, unta, berkendara kuda, melintasi padang pasir, yang bila mana siang sangat panas, bila mana malam terasa dingin. Demikian pula tentunya pakaiannya pun akan kusut masai, rambutnya pun mungkin tidak akan serapih, sebagaimana orang berada di tempat tinggalnya. Inilah yang menunjukkan bahwasannya kalau laki-laki itu bukan penduduk kota Madinah, berarti ia berasal dari luar kota. Kalau berasal dari luar kota, berarti ia menunaikan safar, bepergian. Tetapi ternyata tampilan, penampakan laki-laki yang datang ke hadapan para sahabat dan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan rambutnya hitam legam rapi, bajunya putih bersih, tidak menunjukkan kalau ia adalah seorang laki-laki yang telah bepergian. Tapi di satu sisi dia bukan penduduk kota Madinah, karena para sahabat tidak ada satupun yang mengenalnya. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan bahwasannya laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki. Qala wa kana Jibrilu alaihi salam ya'ti ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi surati ar-rajul. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada umumnya dalam bentuk seorang laki-laki. Qala li anna bani Adam la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihil malakiyah. Karena sesungguhnya anak cucu Adam, yaitu manusia, ia tidak akan mampu untuk bisa melihat malaikat dalam bentuk wujud aslinya. Qala fa kana ya'ti fi surati rajulin hatta la yanfurun nasu minhu wa la yastauhisu minhu. Maka kemudian malaikat Jibril pun datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke hadapan para sahabat radhiyallahu anhum dalam bentuk seorang laki-laki, sehingga mereka tidak lari, sehingga mereka tidak merasa ketakutan, karena melihat sosok asli dari malaikat Jibril. Qala hadza huwal ghalib, itulah pada umumnya malaikat Jibril alaihi salatu wasalam manakala mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada umumnya ia menyerupakan sosok seorang laki-laki. Qala li annal malaikata la tadhharu li bani Adam fi suratihal haqiqiyah illa inda nuzulil maut awil azab. Karena sesungguhnya malaikat tidak akan menampakkan diri dalam bentuk sebagai seorang manusia, kecuali ketika turun untuk menjemput maut pada seseorang atau untuk menyiksa. Qala fa idza nazala al-mautu awil azab, maka malaikat akan turun saat mematikan atau menyiksa. Wal iyadu billah. Dhaharatil malaikah ala suratiha, maka saat itulah malaikat akan menampakkan bentuk aslinya. Qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat malaikat, tidak ada kegembiraan pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Qala amma idza ja'u fi halatil amni fa innahum ya'tuna bi surati ma'lufatil linnas. Adapun apabila dalam keadaan aman, maka para malaikat itu akan datang dalam bentuk wujud sebagai sosok seorang manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud asli sebagai malaikat hanya 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk rupa aslinya hanya 2 kali. Yang pertama, fi bathai Makkata hinna mastadda bihil karbu min adha qaumih, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah. Pada saat itu orang-orang musyrikin Quraisy menimpakan gangguan. Kaum musyrikin Quraisy menimpakan gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saat itulah ra'a Jibril fil ufqi, fil ufqi ala suratihi al-malakiyah jaa yutma'innuhu wa yusabbiruhu ala ma yalqa. Saat itulah malaikat Jibril datang di arah ufuk dengan menampakkan rupa aslinya sebagai malaikat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa menenangkan dan memberikan rasa sabar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ra'a Jibrila fi suratihil malakiyah laital mi'raj inda sidratil muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wujud sosok asli malaikat Jibril ketika beliau mi'raj, naik ke atas sidratul muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang hal ini dalam surat An-Najm ayat ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada kali yang lain, ketika di sidratul muntaha. Amma baqiyatil ahwal fakana yati ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin min ahsanir rijal. Adapun pada kesempatan-kesempatan yang lain, keadaan-keadaan yang lain, maka malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang kepada Nabi pada umumnya dengan menampakkan rupa seorang laki-laki dengan rupa penampilan penampakan yang sangat-sangat baik. Ini penjelasan dari penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Di sini penjelasan tentang bagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memerankan sebagai malaikat yang memberikan pelajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Dan hikmahnya tentu agar manusia tidak lari, agar manusia tidak merasa ketakutan melihat wujud aslinya. Sehingga malaikat Jibril datang dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan syadidu bayadi thiyab. Dalam keadaan mengenakan pakaian yang putih bersih. Minan nadhafah, karena sedemikian bersihnya. Pakaian putih yang dikenakan dikenakan oleh malaikat Jibril dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Wa qauluhu, kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut sadidu sawadi syar, yakni fi surati jamilah, yaitu dalam bentuk tampilan penampakan seorang laki-laki yang jamilah, yang sangat elok, sangat menyenangkan kalau dilihat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang diungkapkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilmi hinnama yahduru ila majlisil ilmi yambagi lahu ayyatajammal. Ini faedahnya. Faedah yang bermanfaat bagi kita sebagai salah seorang dari penuntut ilmu. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang adanya dalil bahwasannya seorang talibul ilm ketika hadir di majlis ilmu hendaknya ia dalam keadaan ayyatajammal, berhias, dalam keadaan berhias, mengenakan sesuatu yang bagus, yang baik. Qala wa ayyatiya bi suratin nadhifah jamilah, hendaklah ia mendatangi majlis tersebut dalam bentuk mengenakan pakaian yang bersih, yang elok, yang indah, yang bagus. Qala li anna Jibril jaa mu'alliman wa muta'alliman, karena sungguhnya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai orang yang menuntut ilmu dan sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Ini satu faedah yang sangat penting bagi kita. Sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya seorang muslim dituntut untuk senantiasa berpenampilan yang layak. Senantiasa berpenampilan yang baik. Terlebih ketika menghadiri majlis-majlis ilmu. Dia berhias. Ayyatajammal, berhias. Sebagaimana dituntunkan. Apalagi kalau dia datang ke masjid, maka ia mengenakan perhiasan, dalam hal ini pakaian yang tentunya patut. Tidak sebagaimana yang mungkin kita pernah melihat dilakukan oleh sebahagian saudara-saudara kita, kaum muslimin, datang ke masjid hanya dengan berpakaian sekadarnya. Ya. Datang pakai kaos, kaosnya ada tulisan lagi. Ya. Mau menghadiri sholat, mau ikut sholat, berjamaah, datang mengenakan dengan pakaian seadanya. Ya. Nah, yang seperti ini ya, tidak dituntunkan dalam agama kita. Justru agama kita menuntunkan seorang muslim hendaknya ia berpakaian yang layak. Ya, berpakaian yang disebutkan di dalam ya, hadis ini sebagaimana Jibril alaihi salatu wassalam datang dengan pakaian yang bersih, datang dengan penampilan yang elok, yang bagus. Ya. Bila perlu ada minyak wangi, kenakan minyak wanginya. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang duduk di sekitar kita tidak merasa terganggu ya, dengan aroma yang tidak sedap. Ya. Ini adalah bimbingan agama kita. Tuntunan agama kita. Nah. Namun sayang sekali ya, sebahagian dari saudara-saudara kita ya, masih belum bisa menunaikan yang seperti ini. Sehingga apabila kita melihat keadaan kaum muslimin ya, ya, seharusnya mereka bisa untuk melaksanakan apa yang dicontohkan ataupun yang diperintahkan ya, oleh agama kita. Kalau kita memperhatikan misalnya kitab-kitab fikih para ulama ya, ketika membahas tentang masalah fikih ya, kita pernah temui pula beberapa kitab fikih pembahasan yang kali pertama ditampilkan di dalam kitab itu adalah pembahasan tentang masalah toharah, tentang masalah bersuci, yang di situ ya, pembahasan tentang masalah toharah bersuci meliputi pula pembahasan tentang kebersihan ya, tentang kesucian dari najis, tentang kebersihan dari hal-hal yang bisa mengotori pakaian kita, tempat sholat kita, diri kita, sehingga benar-benar seorang muslim dididik oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang-orang yang memperhatikan tentang kebersihan. Ya, tentang kebersihan. Nah, tentu ini sangat bagus apabila kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini untuk memperhatikan masalah kebersihan ini. Kebersihan pakaian yang ia kenakan, ya, kebersihan tempat sholat, masjid, dan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam matan tersebut disebutkan fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu yakni malaikat Jibril alaihi salatu wasallam duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa faedah yang bisa dipetik dari penggal kalimat hadis ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fihi adabun li talibil ilm. Di dalam hadis ini, di dalam penggal kata hadis ini terdapat adab. Ya. Adab bagi seorang penuntut ilmu. Apa itu adabnya? Minha di antaranya, yang pertama, ayyata jammalu fi hayatihi wa suratihi. Adab yang pertama diantaranya, seorang penuntut ilmu hendaklah ia berhias. Dalam bentuk dan tampilan yang baik. Tidak mesti harus pakaian yang baru, tetapi pakaian yang layak, yang patut. ya. Tidak hadir ke majelis ilmu pakai kaos oblong misalnya. Tidak. Tetapi benar-benar hadir dalam tampilan yang sepatutnya. Bahkan disebutkan ayata jammalu, berhias. Ya, mungkin kalau punya minyak wangi, kenakan minyak wangi, ya, parfum untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Adab yang kedua di dalam hadis itu ya, mengandung faedah. Ya. Adab yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhu ilma wala yu'ridu anhu au yaltafit au yamzahu au yanshaghil bal yakunu muqbilan ala al-muallim bijismihi wa bifikrih la'alla tafutahu fursatu ta'allum. Faedah yang kedua dari penggalan hadis fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mengandung pelajaran, mengandung faedah yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu sesungguhnya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, ia duduk menghadap atau di hadapan orang yang mengajarkan ilmu kepadanya, orang yang akan menyampaikan ilmu kepadanya. Ia duduk menghadap di hadapan orang yang menyampaikan ilmu. Tidak kemudian ia membelakanginya, tidak kemudian ia berpaling, tidak kemudian ia bergurau, tidak kemudian ia menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Bal yakunu muqbilan 'alal muallim bi jismihi wa bi fikrih. Tetapi ia menghadap kepada orang yang mengajarkan ilmu dengan menghadap fisiknya dan fikirannya. Jadi tidak semata-mata dirinya menghadap tetapi fikirannya safar, tidak. Dia benar-benar konsentrasi, fokus kepada apa yang disampaikan. Fisiknya, tubuhnya, dirinya menghadap ke orang yang menyampaikan ilmu. Demikian juga fikirannya. Dalam keadaan konsentrasi dan tidak kemudian pikirannya memikirkan sesuatu yang lain yang tidak disampaikan di dalam majelis tersebut. Sebab kenapa demikian? Kalau tidak, tafutahu fursatu ta'allum, maka dikhawatirkan bahwasannya kesempatan untuk belajar itu pun kemudian luput, tidak bisa ia raih. Datang ke majelis ilmu tetapi pikirannya bercabang, memikirkan masalah lain. Hadir di majelis ilmu tetapi kemudian ia sibuk dengan acaranya sendiri, berbicara dengan teman duduknya, padahal di majelis ilmu ngobrol kesana kemari dan seterusnya. Maka yang demikian ini dikhawatirkan dan pasti akan luput ilmu yang sedang diajarkan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, qauluhu disebutkan fa asnada rukbataihi ila rukbatai. Laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jelas sekali di sini posisi malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki itu duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendekat. Apa pelajaran faidah yang bisa kita petik dari kalimat fa asnada rukbataihi ila rukbataihi? Ia, malaikat Jibril yang menyerupakan sosok laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat atau faidah yang bermanfaat bisa kita petik, ai asnada Jibrilu rukbataihi ila rukbataihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqabilan lahu wa qariban minhu. Yaitu Jibril alaihi salatu wasallam yang menyerupakan sosok sebagai seorang laki-laki menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap dan mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya wa fi hadza anna talibal ilm yaqrubu minal muallim litakunal faidatu muttasilah. Ya, ini faidahnya adalah seorang penuntut ilmu hendaknya ia mendekat kepada orang yang mengajarkan ilmu agar mendapatkan faidah yang secara berkesinambungan. Qala ammal ba'idu fa innahu qad la yasma'. Adapun apabila penuntut ilmu itu jauh dari orang yang mengajarkan ilmu, maka dikhawatirkan bisa jadi ia tidak mendengar secara sempurna. Wa idza sami'a qad la yastawdihu as-saut. Kalaupun ia mendengar, dikhawatirkan ya, pendengarannya tidak bisa jelas mendengarkan apa yang disampaikan. Qala fa idza kana qariban fa innahu yasma'u wa yastawdihu as-sauta tamaman. Maka apabila ia dalam keadaan dekat, ya, apabila dalam keadaan dekat, maka sungguh ia akan bisa mendengarkan dengan jelas suara itu secara sempurna. Ya. Qala waqad kana sahaba radhiyallahu anhum yuhdiquna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqrabuna minhu waqta talaqqihimul ilma anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, ya, kita perhatikan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, mereka mengelilingi nabi, ya, mereka mengitari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka para sahabat mendekat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Jadi ketika kita hadir di majelis ilmu kemudian mengamalkan sebagaimana apa yang tadi dijelaskan, itu berarti sebenarnya kita sedang menunaikan satu bentuk sunnah. Menunaikan apa? Sunnah. Jadi di sini kita bisa melihat sunnah-sunnah yang seharusnya kita amalkan ketika kita hadir di majelis ilmu. Karena sunnah itu kan sedemikian banyak. Tidak hanya dalam masalah sholat, tidak hanya dalam masalah puasa, tidak hanya dalam masalah-masalah misalnya kemasyarakatan. Tetapi ada sunnah-sunnah di dalam majelis ilmu yang sebenarnya bisa kita amalkan. Apa itu? Di antaranya tadi, duduk sebagaimana duduknya para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu. Dan di dalam hadis Jibril alaihi salatu wasallam, kita bisa melihat bagaimana Jibril alaihi salatu wasallam memberikan contoh dalam bentuk perilaku. Bagaimana adab seorang talibul ilm ketika duduk di majlis ilmu. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW disebutkan qauluhu wa wada'a kaffai. Kemudian ia meletakkan kedua telapak tangannya. Menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ai wada'a Jibril kaffai, yaitu Jibril alaihi salatu wasallam yang menyerupakan sosok seorang manusia tersebut meletakkan kedua tangannya ala fakhidai. Ai ala fakhidai Jibril, yaitu di atas kedua pahanya. Ia meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas kedua pahanya. Apa faedah daripada keterangan ini? Menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza fihi annal muta'allima yambaghi ay yakuna bi suratin hadiatin muaddabatin wa la yuqtira min al harakat aw min al iltifat aw min al iltifat aw min al shawaghil allati tusghiluhu an talaqi al ilm. Faidahnya yaitu sesungguhnya seorang yang sedang menuntut ilmu hendaknya ia hadir di majlis ilmu dalam keadaan hadiatin muaddabatin, dalam keadaan tenang penuh adab, dalam keadaan tenang penuh adab. Wala yuktira minal harakat, tidak banyak bergerak, tidak banyak bergerak. Dalam hadis itu diungkapkan keterangan hadis yang lain, para sahabat itu ketika sedang talabul ilm seakan-akan tenang diam, tidak kemudian menimbulkan banyak gerakan-gerakan, tidak kemudian banyak menoleh ke sana kemari, au minasawagil, atau melakukan kesibukan-kesibukan lain, menimbulkan gerakan-gerakan yang tentu gerakan tersebut akan mengganggu proses belajar mengajar, akan mengganggu proses talabul ilm itu sendiri. Nah, inilah di antara faidah yang terkait dengan hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Dan faidah ini tentunya berkaitan dengan kita yang sering hadir di majlis ilmu. Qala thumma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah duduk tenang penuh adab, maka kemudian ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza fihi annahu idza jalasa watma'anna falahu ayyas'alahu. Maka di dalam keterangan hadis ini mengandung pelajaran bahwasanya apabila telah duduk dengan tenang, maka kemudian ia boleh mengajukan pertanyaan. Wala yas'alu awwala, dia tidak bertanya dulu. Ma ya'ti wa innama yajlisu awwalan muta'addiban thumma yas'al. Dia tidak datang kemudian baru duduk, tidak. Tetapi duduk dulu, tenang dulu, kemudian baru dilanjutkan dalam bentuk pertanyaan. Ini adalah sifat ataupun perilaku seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Dan ini merupakan adab, adab yang harus ataupun yang diamalkan atau perlu diamalkan oleh seorang talibul ilm. Sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqati 'alimun bil jawab. Malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki itu, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal hakikatnya dialah sebenarnya yang akan mengajarkan ilmu. Ya. Padahal hakikatnya malaikat Jibril itu yang akan mengajarkan ilmu. Tetapi yang akan mengajarkan ilmu justru yang bertanya. Kenapa demikian? Lakinnahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyu'allima ashhabah. Akan tetapi Jibril alaihi salatu wasallam yang menyerupakan sosok sebagai seorang laki-laki itu, ya, yang datang ke hadapan Nabi dan akan mengajarkan ilmu. Ya, pada hakikatnya ia yang akan mengajarkan ilmu, tetapi ia yang bertanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengajari para sahabat. Dalam rangka untuk mengajari para sahabat. Faedahnya apa? Ya. Faedah yang bermanfaat di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadza fihi at-ta'limu bi tariqati su'al wal jawab. Dari sinilah, dari hadis inilah kita akan mendapatkan faedah bahwasannya at-ta'lim, mengajar itu bisa dengan cara apa? As-su'al wal jawab. Dengan cara dialog. Ya. Dengan cara dialog. Nah, ini bisa kita praktekkan sebenarnya. Ya, proses menuntut ilmu dengan tanya jawab, ya, itu akan lebih tertanam di dalam benak. Ya, lebih tertanam di dalam benak. Ya, misalnya kita mengajari anak-anak di kelas. Ya, kadang-kadang kan guru bertanya, bukan berarti guru itu tidak tahu dengan pertanyaan yang ia ajukan. Ya, kalau seorang guru bertanya, ada berapa rukun iman? Bukan berarti guru itu tidak tahu jumlah arkanul iman. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya dengan melontarkan pertanyaan itu, ya, ingin memberikan perhatian kepada, ya, murid-muridnya, orang-orang yang akan diajarinya, anak-anak yang diajarinya itu. Ya, dan lebih daripada itu akan memberikan, ya, akan memberikan faedah kepada yang lainnya. Satu orang mungkin yang ditanya, tetapi akan memberikan faedah kepada yang lainnya yang hadir di kelas tersebut. Nah, ini tariqah dengan as-su'al wal jawab. Ya. Jadi dalam bentuk tanya jawab. Ya. Dan itu pun bisa kita praktekkan. Ya. Kita sebagai seorang ayah, ya, sebagai orang tua, ya, mungkin bertanya kepada anak kita, ya, ada berapa rukun iman, ya, ada berapa rukun Islam. Ya. Saat kita mungkin akan beberapa saat akan memulai makan bersama misalnya. Ya. Saat kita akan memulai makan bersama atau dalam situasi-situasi tertentu. Disitulah faedah menuntut ilmu. Dan ini diamalkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau selalu bertanya dalam setiap kesempatan. Ya, bahkan sambil berjalan pun, ya, bertanya, ya, di majelis apalagi, ya, dalam bentuk tanya jawab. Demikian juga Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau kita dengarkan rekaman-rekamannya, ya, bentuknya ada tanya jawab. Nah, artinya para ulama telah mengamalkan, ya, tentang bagaimana thariqah di dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ini sangat-sangat penting sekali bagi kita di dalam proses menuntut ilmu. Karena dengan tanya jawab tersebut, dengan tanya jawab atau dialog, itu akan mencerahkan. Ya, akan mencerahkan dan akan mudah untuk, ya, tertanam pada benak seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Tapi kita azan dulu. Ya. Kita selingi, kita jeda untuk azan. Taib, silakan. Taib, kita lanjutkan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan faqala akhbirni 'anil Islam. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Akhbirni 'anil Islam. Ai, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bayyin li haqiqatal Islam. Yang dimaksud kalimat akhbirni 'anil Islam ai bayyin li, jelaskan kepadaku. Haqiqatal Islam, tentang hakikat Islam. Qala li annahu la budda yaqul, karena sesungguhnya seseorang, li anna la budda min ma'rifati haqiqatal Islam, karena sesungguhnya seseorang itu harus min ma'rifati haqiqatal Islam, ia mengetahui hakikat Islam itu sendiri. Qala fala yakfi annal insana yantasibu ilal Islam, maka tidak cukup seseorang menisbahkan dirinya kepada Islam. Au yaqul, atau dia mengatakan ana muslim, saya seorang muslim. Wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam, sementara ia tidak tahu hakikat Islam. Maka tidak cukup bagi seseorang menisbahkan dirinya, mengaku dirinya sebagai orang yang memeluk Islam, beragama Islam, bahkan mengatakan ana muslim, saya seorang muslim, tidak cukup. Sementara dia tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya. Qala, mengapa demikian? Dikatakan qala li annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bihi. Kenapa tidak cukup hanya sekedar pengakuan, penisbahan dirinya seorang muslim, dirinya beragama Islam, ditulis di KTP-nya Islam, beragama Islam, tidak cukup. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, lam ya'mal bihi, maka ia pun tidak bisa beramal dengan keislamannya tersebut. Idh kaifa ya'malu bi syai'in yajhaluh. Maka bagaimana mungkin dia bisa beramal sementara beramal dengan sesuatu sementara dirinya jahil, tidak faham agama. Bagaimana seorang muslim akan bisa menunaikan wudu dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi SAW sementara dirinya tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah kemudian hadir di majelis ta'lim yang membahas tentang kaifiyah, tata cara berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bagaimana bertoharah, bagaimana mandi janabah, dan seterusnya. Maka tidak cukup seseorang hanya mengaku atau tertulis di KTP-nya beragama Islam, sementara ia tidak mempelajari Islam itu sendiri, tidak mengenal hakikat Islam itu sendiri. Qala fal Islamu la yakfi fihi al-intisab ma'al jahl. Maka Islam tidaklah cukup hanya dengan dikaitkan pada seseorang sementara ia, orang tersebut, jahil dari agamanya, dari Islam itu sendiri. Bal labudda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu 'alal wajhil matlub. Bahkan ia harus mengenal hakikat tentang Islam itu sendiri sehingga ia mampu untuk melaksanakan Islam itu dari sisi yang lainnya. dan sebagaimana yang dituntut di dalam syariat Islam. Ya. Dia mengamalkan Islam sebagaimana yang dituntut di dalam syariat. Ya. Nah, disinilah pentingnya kaum muslimin membekali diri, ya, dengan ilmu syar'i. Disinilah pentingnya kaum muslimin untuk talabul ilm, belajar. Disinilah pentingnya seorang muslim untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Ya. Ya. Untuk apa? Ya, agar dia, ya, agar seorang muslim mengetahui hakikat Islam itu apa. Ya. Sebagian kaum muslimin berupaya, ya, untuk menyelewengkan makna hakikat Islam, ya, yang sebenarnya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nama Islam sendiri digadang-gadang dengan embel-embel yang lain. Ya. Kenapa demikian? Ya, kaum muslimin banyak yang tertipu, terkecoh. Ya, Islam ditambahi dengan liberal. Islam liberal. Ya. Karena tidak paham Islam, hakikat Islam yang seperti apa. Akhirnya, wah ini, ya, maju ini, pemikirannya modern ini. Silau dia dengan nama. Ya. Islam liberal. Nanti setelah Islam liberal enggak laku dagangannya, diganti dengan menyebut, ya, Islam apa begitu. Ya. Ya. Entah Islam desa, Islam kota, ya, Islam se-Indonesia, ya, atau Islam apalah, ya, mungkin Nusantara kah, ya, dan seterusnya. Silau, ya. Karena Islam yang datang dari Arab itu kesannya radikal, keras. Loh, kok terus mengaitkan Islam dengan Arab, kemudian mengaitkan dengan radikal, dengan keras? Ada apa? Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling lembut, lemah lembut, ya. Nah ini, ya, berupaya untuk bagaimana, ya, karena sikap rendah diri, ya, di hadapan peradaban, sehingga wah kalau Islamnya dari Arab enggak pantas di Indonesia. Ya, terus dari mana Islam kalau bukan dari Arab? Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun orang Arab. Ya. Ini tidak lain adalah bentuk kebencian. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi dulu benci, ya, kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya. Mereka tidak mau menerima risalah Islam. Lantaran apa? Lantaran Nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Lantaran Nabi terakhir dari golongan Arab. Yahudi ini, watak Yahudi tidak suka bahwasanya Nabi terakhir dari kalangan Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kalau kita tarik garis keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Padahal orang-orang Yahudi itu mengetahui benar bahwasannya akan ada nabi yang terakhir, akan datang kepada mereka nabi yang terakhir. Orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari kitab suci mereka. Dari kitab yang ada pada mereka, mereka tahu bahwasanya akan datang seorang nabi terakhir. Tetapi ketika Nabi itu datang dari kalangan Arab, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Sikap apa yang mereka tampakkan? Ketidaksukaan. Kebencian. Itu Yahudi. Apa kemudian ya, pada zaman sekarang akan tampak karakter Yahudi ini? Ya, kita bisa lihat. Ya, jangan Islam yang dari Arab. Loh, memangnya Nabi bukan orang Arab? Ya, bahkan mereka melecehkan istilah Arab dengan kadrun. Kadal gurun. Na'udzubillah. Sedemikian bencinya mereka kepada orang-orang Arab. Persis seperti Yahudi dulu ketika masa zaman Nabi SAW. Bencinya sampai ke ubun-ubun setelah mereka tahu yang diutus kepada umat manusia adalah seorang Nabi, seorang Rasul dari keturunan Arab. Zaman boleh berubah. Tetapi hakikat, pola, bentuk sama seperti dulu. Dulu orang Yahudi benci kepada Nabi terakhir karena dia dari Arab. Orang sekarang pun membenci kepada Islam karena Islam dari Arab. Na'udzubillah. Ini adalah watak-watak Yahudi yang sadar ataupun tidak sadar tumbuh di kalangan kaum muslimin. Kemudian berupaya Islam yang dikembangkan adalah Islam yang sesuai dengan tradisi di Nusantara. Tambah bingung lagi, apa sih tradisi di Nusantara? Ini karena apa? Karena tidak mengerti hakikat Islam yang seperti apa. Kenapa tidak mengerti hakikat Islam yang seperti apa? Karena mereka belajar dari para orientalis. Mereka belajar Islam dari kalangan orientalis. Belajar Islam ke Kanada, ke McGill University. Belajar Islam ke Fadlur Rahman. Yang sudah dikafirkan oleh para ulama di Pakistan. Yang lari kemudian ke Amerika Serikat. Membangga-banggakan Fadlur Rahman. Dan ajarannya terus ditanamkan. Sampai mengatakan orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal itu adalah orang sumbu pendek. Itu demikian. Padahal orang tidak ingin mengucapkan selamat Natal. Adalah memang sesuai syariat. Kenapa kemudian dikatakan seperti itu? Tidak ada lain karena kebencian. Benci kalau melihat seorang muslim istiqomah dengan agamanya. Tidak suka kalau melihat seorang muslim berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Sehingga lisannya, tampak dari lisannya, ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya kalau dia memang mengaku sebagai seorang muslim. Ini yang terjadi, fenomena ini yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seakan-akan mereka adalah pembela Islam. Seakan-akan mereka ingin menampakkan Islam yang toleran. Jaga tempat ibadah agama lain. Beh, padahal dibayar. Mereka bela mati-matian orang-orang non-Islam Sementara ketika masjid ingin didirikan, mereka ramai-ramai untuk merobohkan masjid itu. Aneh. Seorang muslim tidak suka kalau ada masjid didirikan. Tapi yang lebih aneh lagi, mereka pun siap untuk menjaga tempat ibadah agama lain. Jadi kita bertanya, muslim seperti apa seperti ini? Terhadap sesama muslim kok garang? Tapi kepada non-muslim kok lemah lembut? Padahal Al-Quran mengatakan, asyidda'u alal kuffar. Ruhama'u bainahu. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Padahal Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita yang berpegang kepada Al-Quran, kita lihat saja, teropong saja berdasarkan Al-Quran. Sesuai enggak sih perbuatan orang-orang ini? Sesuai enggak sih dengan Al-Quran? Yang katanya sikap keras terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesama orang yang beriman. Sesuai tidak sih? Sebenarnya mudah kita melihat orang-orang ini. Yang bermesraan dengan Yahudi, yang bermesraan sampai datang ke Vatikan. Sementara terhadap saudaranya sama muslim, garangnya luar biasa. Ya. Baju doreng yang dikenakan bukannya untuk melindungi sesama muslim, malah digunakan untuk menakut-nakuti terhadap sesama muslim. Ini buah dari ketidakfahaman terhadap hakikat Islam. Hasil daripada kejahilan, tidak faham hakikat Islam itu sebenarnya seperti apa, yaitu pola aksinya seperti itu. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, akhbirni anil Islam. Jelaskanlah kepadaku tentang Islam itu seperti apa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Al-Islam itu seperti apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Harus dimuliakan. Jangan kemudian dilecehkan. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tegakkan salat. Engkau tunaikan zakat. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Engkau berhaji ke Baitullah bila engkau mampu menempuh perjalanannya. Ini Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhaji ke Baitullah, bukan ke Karbala. Sebagaimana dilakukan orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa demikian? Karena benci kepada pemerintahan kepada kerajaan Saudi Arabia. Kenapa benci? Karena pihak kerajaan, pihak pemerintah Saudi Arabia menetapkan bahwasannya yang diterapkan di sana adalah hukum syariah yang mendakwahkan terhadap dakwah as-salafiyah, dakwah tauhid, dan itu paling tidak disukai. Kenapa demikian? Karena mereka banyak penyelisihan dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ngaku muslim, tapi fahamnya Syiah, Rafidah, mengagung-agungkan kuburan. Inilah ketika seorang muslim tidak mengetahui hakikat agamanya. Kita mendakwakan tauhid, jangan minta-minta kepada penghuni kubur, kemudian dituding bahwasannya orang seperti itu anti ziarah kubur. Loh, beda. Ziarah kubur dibolehkan. Dalam rangka untuk mengingat kematian. Tapi kemudian dituding, yang dilarang adalah meminta-minta kepada penghuni kubur, kemudian dituding anti ziarah kubur. Ingin menegakkan sunnah, kemudian dituding anti ini, anti itu, dan seterusnya. Sampai ada kesimpulannya dari kalangan mereka. Orang yang terpapar radikalisme itu ciri-cirinya menggunakan istilah-istilah, katanya. Apa istilah-istilah? Antum. Istilah apa nama kunyah ummu siapa, ummu fulan atau abu fulan. Mereka itu menggunakan istilah-istilah itu. Ke laki-laki disebut bu, ke perempuan disebut um. Perempuan dipanggilnya um, maksudnya kan ummu, tapi um. Laki-laki dipanggilnya bu, maksudnya kan abu, abu fulan, tapi bu. Nah, yang ciri terpapar radikalisme seperti itu. Ciri lainnya anti tahlil, anti kunut, waduh. Ini kok jadi melebar. Semakin mengarahkan sebenarnya siapa yang anti radikal, siapa yang tidak terpapar radikalisme, ingin mengarahkan opini hanya kelompok ini saja yang anti, yang tidak terpapar oleh radikalisme. Jadi sudah nampak sekali, jelas sekali. Bahkan yang beredar di kalangan kepolisian Republik Indonesia dan dijadikan sebagai bahan seminar, sehingga aparat kepolisian beberapa diantaranya akhirnya melihat kondisi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang digambarkan, diopinikan. Sehingga apa, kalau lihat orang berkopiah putih, berjenggot, pakai jubah, nah ini alamat terpapar radikalisme. Apalagi berjalan dengan istrinya yang bercadar hitam-hitam, wah ini lebih kuat lagi terpapar radikalismenya. Itu sampai demikian. Kalau kita mau berbicara tentang masalah seperti itu, ASN tidak boleh seperti itu. Bukan menjalankan agama. Bukankah menjalankan agama itu dilindungi oleh undang-undang? Ya tapi peraturannya tidak boleh. Peraturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang paling tertinggi. Aturan yang paling tertinggi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Maka aturan-aturan bawahnya harus sesuai dengan yang paling atas. Apa itu aturan paling tinggi? Negara menjamin kebebasan untuk menjalankan agama. Di dalam Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Kalau nanti ada undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45, maka undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau nanti ada peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada peraturan menteri, tidak boleh peraturan menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya ada aturan dilarang mengenakan pakaian, nah ini pakaian memang tidak boleh bercadar, tidak boleh. Ini memang aturannya, agama begini mengajarkan. Silakan buka mazhab Syafi'i tentang masalah cadar, bahkan mewajibkan. Yang katanya sebagian besar penduduk Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Kita gunakan mazhab Syafi'i tentang masalah cadar. Mazhab Syafi'i mewajibkan. Nah kok kenapa banyak orang yang mengaku mazhab Syafi'i tidak mengenakan cadar? Ya itulah. Disinilah permasalahannya. Tidak mengenal hakikat Islam yang sebenarnya. Islamnya baru di KTP atau belum belajar. Atau tidak ada kemauan untuk belajar. Ya. Salah satu hikmah dari kemarin isu masalah cadar, hikmahnya apa? Banyak orang yang membaca tentang masalah cadar. Sampai ada orang yang tadinya, oh iya cadar itu ternyata ada ya syariatnya. Wah ini hikmahnya salah satunya. Diangkat oleh Pak Menteri, ternyata Masya Allah hikmahnya bagi kita, ternyata banyak orang-orang yang tadinya tidak paham tentang cadar, ternyata ingin membaca. Itu salah satu hikmah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar yang lebih baik. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak orang yang tahu bahwasanya cadar itu tentang ternyata ada syariatnya. Ini salah satu hikmah di balik tudingan-tudingan yang sebenarnya dilandasi oleh kebencian. Ternyata membuka sekian juta mata hati umat ini untuk kemudian mengetahui tentang syariat yang selama ini tertutup atau tidak diketahui. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya disinilah pentingnya kita mengenal, harus mengenal hakikat Islam yang sebenarnya. Ya, tentunya ketika kita ingin mengenal Islam, belajarlah dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Banyak orang menawarkan Islam tetapi Islam yang tidak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dalam tanda kutip. Ini di antara beberapa faedah tentang hadis Jibril alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan, melaksanakan syariat ini dengan semaksimal mungkin. Tentunya dengan berdasar kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di atas agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.